18 atau bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1439 Hijriah. Jadi ini sudah pertengahan bulan Syaban. Sangat tidak layak kalau kita sebagai tuan rumah yang akan didatangi oleh tamu besar yaitu Ramadan tidak memiliki persiapan. Ya, dan sangat tidak etis sekali ketika bulan Ramadan datang dan kita belum siap. Oleh karena itu, di pertengahan bulan Syaban ini adalah momen yang sangat tepat kita untuk membahas dan mengkaji, dan sebenarnya lebih tepatnya mengulang-ulang apa yang sudah kita pahami, ya, dari kajian berkaitan dengan masalah Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ulama-ulama kita terdahulu kalau sudah tiba bulan atau 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, berdoa supaya mereka ketemu dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Nah, kita kadang sampai detik ini mungkin masih ada yang belum pernah berdoa untuk ketemu Ramadan. Dia terlalu pede bahwa dia akan ketemu dengan Ramadan. Padahal kita lihat sebagian saudara-saudara kita, ya, sebagian saudara-saudara kita itu telah meninggal di bulan Syaban ini. Bahkan saya ada keluarga juga baru-baru meninggal itu di bulan Syaban. Ya. Jadi kita enggak bisa jamin bahwa kita masih ketemu dengan Ramadan. Kadang ada orang kelihatan sehat-sehat, ternyata besok dia harus duluan menemui Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kelihatan sakit, ternyata alhamdulillah dia bisa ketemu dengan Ramadan. Oleh karena itu, sangat tepat untuk kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, para ulama kita tentunya aktivitas mereka adalah memaksimalkan bulan Ramadan. Dan 5 hari atau 5 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa supaya Allah menerima amalan ibadah mereka di bulan Ramadan. Itu selama 5 bulan berturut-turut mereka berdoa terus supaya di bulan Ramadan amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keren namanya, ya. Artinya mereka itu betul-betul ada perhatian untuk bisa bahagia di hari kemudian. Ya, tentunya sebagaimana yang pernah kita sampaikan, sangat tidak enak rasanya kita bahagia di dunia, nanti di akhirat kita harus sengsara. Ini sangat tidak enak sekali nih. Apalagi orang yang sudah punya cap orang terkaya di dunia, atau mungkin kalau kita orang terkaya di Makassar misalnya. Ya, sangat tidak enak sekali kan? Orang terkaya di Makassar, semua kebutuhan dia dilayani, apapun yang dia inginkan bisa dibeli. Tapi ketika sampai di kuburan dia harus sengsara. Minum pun dia enggak bisa. Ya, dia harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka insyaallah kita coba di bulan Ramadan ini kita lebih maksimal. Makanya harus ada persiapan. Satu kegiatan yang tidak ada persiapan tentunya enggak bisa maksimal. Ini otomatis ini, ya. Makanya kita lihat karyawan-karyawan kita di sini, mungkin kalau enggak setiap hari Senin, mungkin setiap pagi mereka harus apel dulu. Anggaplah security, kumpul dulu semua. Bagi tugas, briefing, dan seterusnya. Ini untuk apa ini? Supaya ada persiapan. Apa kesalahan-kesalahan kemarin, di review kembali, kesalahannya apa kemarin, supaya enggak terulang lagi. Kemudian nanti apa yang harus dia lakukan? Kamu kesana. Ya, mungkin yang bagian teknisi juga sudah briefing dulu sebelum mereka sebelum mereka kerja, kumpul dulu, apel dulu, briefing semua, ya, kemudian kerja. Nah, ini dalam masalah dunia kita bisa seteratur itu. Ya, tentunya dalam masalah akhirat harus lebih teratur lagi. Kenapa? Karena akhirat ini sekali lagi sesuatu yang sangat berharga. Enggak cocoklah kalau akhirat mau dibandingkan dengan dunia, enggak cocok. Enggak ada bandingannya sama sekali. Kita sudah pernah permisalkan, ya, sebagaimana Nabi mempermisalkan, kalau ada orang memasukkan jarinya ke laut lalu diangkat, maka yang tersisa air laut yang ada di jarinya itu, itulah dunia. Seluruhnya sudah enggak ada lagi, seluruhnya itu sudah yang ada di jarinya. Adapun sisa air laut itu adalah akhirat. Nah, maka kita coba ini. Nah, kemudian ada beberapa kekeliruan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin ketika menyambut Ramadan. mereka lebih fokus kepada sambutan dari sisi kenyamanan di bulan Ramadan. Maksudnya gini, dari sisi bagaimana mereka ketika sahur dan berbuka itu nyaman. Sehingga di awal-awal sebelum masuk Ramadan biasanya orang sudah beli kulkas, ya. Kulkasnya yang misalnya belum bagus di apa? Beli yang bagus gitu. Sofanya mungkin ganti lagi. Spraynya ganti, gordennya ganti, rumah dicat. Sebenarnya enggak salah sih ya, cuma rasanya kurang tepat kalau cuma itu yang kita perhatikan. Karena apa? Tujuan dari Ramadan itu adalah apa? Menjadikan orang-orang itu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lihat tips apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan supaya Ramadan kita lebih maksimal, supaya Ramadan kita lebih ceria, lebih bagus, supaya Ramadan kita lebih bermutu, supaya Ramadan kita lebih bernilai, lebih bermakna daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang pertama tentunya yang kita lakukan adalah ikhlas kepada Allah, bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Di bulan Syaban ini banyak bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera menuju ampunan dari Rabbmu dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, surga disediakan untuk orang bertakwa. Nah, kalau kita Ramadan dengan maksimal, kita akan jadi orang bertakwa. Kalau maksimal, kalau enggak maksimal bisa saja kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kalau berarti orang itu enggak bertakwa. Level takwanya dia enggak capek. Orang yang mencapai level ketakwaan berarti apa? Ini tadi akan disediakan bagi dia surga. Gitu. Akan disediakan bagi dia apa? Surga. Nah, kemudian disebutkan di situ untuk mencapai surga itu kita disuruh bertobat kepada Allah. Ya, maka sebelum Ramadan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Kemudian kita insya Allah bisa masuk ke dalam Ramadan dalam kondisi yang lebih bagus. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, dan ini supaya kita lebih semangat lagi. Tentunya ketika kita berdoa ada harapan. Ketika harapan yang kita inginkan dari doa tadi tercapai, maka kita akan semangat. Akan semangat. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita apa? Pertama, untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, supaya kita semangat beribadah, semangat berpuasa, semangat sholat tarawih, semangat membaca Al-Quran, ya, semangat bersedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tapi tetap kita harus semangat. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, kata Nabi dalam hadis Muslim. Bersemangatlah kamu melakukan sesuatu yang memberi manfaat, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan loyo. Jangan putus asa. Ya, jangan pesimis. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada kita pertolongan. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ini, bersemangatlah melakukan kebaikan yang memberi manfaat dan minta pertolongan kepada Allah. Maksudnya, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada saya, maka saya akan kabulkan. Jadi sisa kita memberdoa enggak sama Allah, Allah akan kabulkan. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang hina dina. Gitu ya. Jadi kita harus berdoa. Berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang ada doa yang kadang dibaca dan ini tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, beri kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di sebelum ini Sya'ban kan? Sebelumnya Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Jadi, ada doa, ya Allah, berilah aku berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balligh Ramadan wa balligna Ramadan. Dan sampaikanlah aku, antarkanlah aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada seperti itu disebutkan dalam dalam Al-Adhkar. Ini sebuah buku yang ditulis oleh Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut, kata beliau bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa kita bisa berdoa apa saja. Yang jelas intinya adalah bagaimana kita di bulan Ramadan bisa ketemu, kemudian yang kedua dikasih semangat dan lain sebagainya. Dari doa-doa kebaikan yang intinya ingin berharap supaya ketemu dengan Ramadan. Ingat Bapak dan Ibu, sekali lagi ingat Bapak dan Ibu, Ramadan sisa 2 pekan lagi. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjamin, bahkan malaikat pun tidak bisa menjamin bahwa kita ini akan ketemu dengan Ramadan. Jangan terlalu yakin loh ya, jangan terlalu yakin. Mungkin 1 pekan akan datang, Anda sudah tidak ada lagi. Atau mungkin 3 hari yang akan datang, Anda sudah tidak ada lagi. Jangan terlalu yakin. Makanya perlu ada apa tadi? Doa. Perlu ada doa. Jangan terlalu yakin mengatakan, ah saya biar tidak berdoa, saya akan dapat Ramadan. Oh jangan terlalu yakin. Tidak ada yang bisa jamin. Betapa banyak orang yang sehat, kekar, dengan body yang bagus, olahragawan bahkan, makanan sehat, dia jaga semuanya. Kemudian dalam satu kondisi dia sehat, beberapa jam berikutnya dia langsung meninggal tanpa sebab. Dan itu banyak, bukan sedikit. Oleh karena itu mintalah kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, yang ketiga adalah memuji Allah dan bersyukur karena bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah. Tapi kalau kalian mengingkari, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah menampakkan wajah yang gembira dan ceria. Jadi keceriaan, kegembiraan harus kita nampakkan. Kebahagiaan dengan Ramadan. Jangan biasa-biasa saja. Yang aneh gini, yang aneh. Ketika Ramadan itu mau datang kepada kita, kita biasa-biasa. Ya kan? Tapi ketika mungkin ada orang yang kita cintai datang ke kita, kita kayak gembira sekali gitu. Ketika gaji kita naik, wah kita gembira sekali. Mungkin lompat-lompat traktir orang. Ya kan gitu. Ketika pangkat kita naik, jabatan kita naik, oh luar biasa sekali kebahagiaan kita. Tapi kenapa ketika Ramadan mau datang, kita biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada ekspresi sama sekali. Biasa-biasa, Ramadan datang atau tidak biasa, Ramadan mau pergi juga biasa. Apakah betul kita cinta dengan Ramadan? Ya, kalau orang cinta Ramadan pasti bahagia, gembira. Sekarang sudah dia siapkan, sudah mungkin dia sudah mulai membaca Al-Quran, ya, sudah mulai bersedekah untuk latihan, sudah mulai berpuasa, sudah rajin mulai berpuasa karena Nabi itu puasa paling banyak yang dia lakukan di bulan Sya'ban, paling banyak. Karena dalam rangka supaya masuk Ramadan dalam kondisi siap, pemanasan dulu. Jangan orang olahraga misalnya tidak ada pemanasan, oh bisa KO dia. Orang yang biasa aja main futsal, dia pemanasan dulu, lari dulu 2 kali, 3 kali keliling lapangan, baru dia main futsal. Padahal dia sudah biasa. pemain-pemain senior kita main bola misalnya, dia kan pemanasan dulu itu, lompat-lompat dulu, lari-lari dulu, ya. Bahkan yang main bulu tangkis, biasanya bulu tangkis, bahkan tingkat internasional, pemanasan dulu, baru main, ya kan? Apa pengaruhnya pemanasan ini? Supaya nggak kaget. Sama dengan bulan Ramadan, tiba-tiba masuk Ramadan, tiba-tiba langsung sholat tarawih, sewa imam lagi, dan imamnya biasa dengan sholat panjang, kaget kita. Dan kita akan mengeluh. Kenapa? Tidak ada persiapan. Makanya sejak sekarang harus ada persiapan. Sholat malamnya mulai dicoba lagi, ya kan? Kemudian puasa sunnahnya diperbanyak lagi. Baca Al-Qur'annya mulai dikasih semangat lagi. Coba, mulai sekarang. Nah, coba ya. Ini kan sisa 2 pekan. Kita masih ada waktu untuk pemanasan ini. Baca Al-Qur'an mulai besok atau mulai sebentar. Usahakan satu hari satu juz terus. Insya Allah coba. Kalau ini yang dia lakukan, masuk Ramadan dalam kondisi sudah siap. Atau kalau tidak, gak mampu, paling tidak satu hari itu dia ngaji setengah juz atau seperempat juz. Seperempat juz berarti berapa halaman itu? 4 halaman ya? 5 atau 4? Karena 20 bagi 4, 5 ya? 5 halaman. Coba dia 5 halaman satu hari. 5 halaman berarti satu salat satu halaman. Sebelum sholat setengah halaman, setelah sholat setengah halaman, sedikit. Nah, coba, terus dicoba. Nanti masuk Ramadan, udah siap. Ya. Ini menunjukkan kegembiraan dia, kebahagiaan dia, karena bertemu dengan Ramadan. Karena bertemu dengan Ramadan. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pada ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi aljahim, dan akan ditutup neraka jahannam. Wa tughallu fihi asyayatin, dan diikat syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang satu malam ini nilainya lebih bagus dari seribu bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar, maka dia pasti tidak akan mendapatkannya. Ini Nabi memberi semangat kepada sahabatnya. Sahabatku, mau datang itu bulan Ramadan? Bahasa tak itu ya. Mau datang itu bulan Ramadan? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dibuka pintu-pintu surga. Bulan yang pintu-pintu neraka ditutup. Ini kasih motivasi kepada sahabat. Nah, apa tujuan Nabi kasih motivasi? Supaya secara mental, secara apa psikis ya, secara psikologis, sahabat siap menghadapi bulan Ramadan, masuk dalam Ramadan dalam kondisi siap. Jangan pas malam Ramadan pun kita enggak tahu ternyata sudah masuk ke Ramadan. Enggak ada persiapan. Sampai mungkin sekarang ini kita enggak tahu bahwa 2 pekan lagi masuk Ramadan, mungkin enggak ada yang hitung-hitung. Dan kalau gaji dihitung-hitung, berapa hari lagi gajian ini? Ya, yeah. Ramadan tidaklah wala wala quwata illa billah. Coba, di mana jati diri kita sebagai seorang muslim? Ya? Ya, kata orang apa kata akhirat gitu ya. Bukan apa kata dunia ya, apa kata akhirat. Kita perhatian kita kepada agama sangat kecil sekali. Makanya dirombak mindset, perhatian kita kepada agama ini perlu dirombak. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang kelima adalah bersemangat dan memiliki rencana untuk meraih pahala di bulan Ramadan. Ada rencana. Ikhris alama yang fa'uk wala wasta'in billah wala ta'jiz. Ini Nabi menyebutkan, bersemangatlah kamu melakukan sesuatu yang memberi manfaat. Kalau ada sesuatu yang memberi manfaat, semangat dan minta pertolongan kepada Allah. Nah, termasuk yang memberi manfaat adalah bulan Ramadan. Bersemangatlah, kata Imam Nawawi, bersemangatlah kalian dalam mentaati Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Semangat, punya semangat. Kebaikan, semangat. Taat kepada Allah, semangat. Merebut atau meraih apa yang ada di sisi Allah, semangat. Setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongannya setelah semangat. Semangat dulu baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah orang itu merasa loyo dalam melakukan kebaikan. Maka yang kelima adalah bersemangat. Bersemangat sungguh-sungguh untuk meraih apa yang ada di bulan Ramadan. Ya, sebagai bentuk semangat kita dan kesungguhan kita dalam mempersiapkan diri kita merencanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Jadi sejak sekarang sudah punya schedule. Apa sih yang harus saya lakukan di bulan Ramadan? Ya kan? Misalnya saya akan selesaikan Quran sekian juz insyaallah. Saya akan perbanyak pengajian. Saya akan membaca buku tentang Ramadan. Sudah ada rencana. Nah, sekarang buku-buku tentang Ramadan ini sekarang lagi disebar, lagi banyak tersebar di toko-toko buku. Sekarang ada enggak niat kita untuk mencari buku itu? Sebelum masuk Ramadan, buku itu sudah kita baca. Walaupun nanti di sini ada pembahasan kita, ada sekitar berapa 7 pertemuan kita mulai hari ini sampai 7 pertemuan sampai hari raya berarti tentang pembahasan Ramadan semuanya. Tapi tentunya jangan mengharapkan di sini. Artinya kita baca-baca buku. Perbanyak baca buku sebelum masuk Ramadan. Itu sebagai bentuk apa? Persiapan. Ya, oleh karena itu ini masuk yang keenam, kita mempersiapkan ilmu sebelum masuk Ramadan. Persiapkan ilmu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang berpuasa Ramadan ya karena beriman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Beriman dan mengharap pahala. Nah, kalau orang sejak sekarang tidak ada persiapannya belajar ilmu tentang Ramadan, berarti orang ini dipertanyakan, dia mengharap pahala tidak? Soalnya beda loh orang paham dengan tidak. Saya kasih contoh salat tarawih. Contoh salat tarawih. Biasanya sebagian kita kalau salat tarawih kan biasanya kalau di Makassar paling banyak 11 rakaat nih. Ketika 8 rakaat kita langsung pulang. Harapannya nanti salat malam lagi. Iya kan? Padahal biasanya enggak. Cuma harapan saja. Iya, pas malam enggak bangun, sahur pun tidak, apalagi salat subuh juga tidak, apalagi mau salat malam ya. Ya, sekarang kalau orang tahu ilmunya, dia tidak akan meninggalkan imam di rakaat yang ke-8. Karena dia akan jadi orang rugi dia. Karena Nabi bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu shalatul lailati." Siapa yang salat bersama dengan imam, salat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis pahalanya seakan-akan dia salat semalam suntuk. Ini. Jadi kalau orang tahu ilmunya, dia akan ikuti. Yuk, sisa 3 rakaat masa kita tinggal kan? Rugi kita. Terus yang kedua, Ustaz, kalau begitu malamnya masih bisa sholat? Iya, masih bisa sholat. Yang penting bukan sholat witir lagi, karena witirnya sudah selesai. Sholatnya genap-genap, 2-2-2 sampai selesai. Jelas ya? Ini kalau tahu ilmunya, jadi dia berusaha ikut imam sampai selesai. Pahalanya, walaupun dia tidur, ditulis sedang sholat semalam suntuk. Nah ini salah satu contoh ya, salah satu contoh ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang apa? Ramadan. Ya, ada juga orang ketika imsak bunyi ayam biasanya berkokok, dia sudah enggak mau makan lagi. Rugi kan dia? Padahal kalau dia belajar tentang Ramadan, batas tidak boleh makan itu pas azan subuh. Kalau azan enggak boleh makan, tapi kalau belum azan masih bisa makan. Kalau ada bilang enggak boleh, wah berarti dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi Allah menghalalkan kita makan sampai salat subuh. Tapi bukan berarti kita nunggu makan terus sampai salat subuh, enggak. Diusahakan kira-kira misalnya 5 menit atau misalnya 2 menit sebelum salat subuh sudah selesai semua. Gitu. Nah, masih banyak lah nantilah dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya cuma kasih contoh saja bahwa ini salah satu contoh bahwa kalau kita tidak ada persiapan ilmu memasuki bulan Ramadan, kita tidak bisa maksimal. Nah, orang seperti ini tidak masuk dalam hadis barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, ya, maka dia akan diampuni dosanya yang terhalang. Salah satu bentuk mengharapkan pahala adalah apa? Memaksimalkan ilmu tentang Ramadan supaya pahala yang dia dapatkan lebih besar lagi. Kemudian yang ketujuh, yaitu membiasakan diri untuk melakukan amalan sunnah sebelum masuk Ramadan. Ini juga tips. sebelum masuk Ramadan sudah terbiasa melakukan amalan sunnah, sholat-sholat terus, sholat rawatib, sholat apa namanya, qobliyah ba'diyahnya kan, kemudian sholat duha, apa semua dilatih, sehingga masuk Ramadan sudah terbiasa, ya, karena di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasana ashar amthaliha ya ila sab'i mi'ati di'fan. Setiap amalannya manusia itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau sampai ke 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milik saya. Wa ana azzi bihi, dan saya yang akan membalas pahala puasa. Jadi artinya di bulan Ramadan pahalanya lebih besar lagi. Di luar Ramadan pahala kita bisa dikali 10 atau dikali 700 kali. Di bulan Ramadan lebih dari itu, karena pahalanya lebih besar. Makanya kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan puasa, amalan-amalan sunnah itu kita maksimalkan. Kalau perlu semuanya kita lakukan amalan-amalan sunnah. Yang terakhir, yang ke-8 adalah mempersiapkan sarana-sarana Ramadan. Nah ini yang terakhir, saya jadikan terakhir, yang kita biasa prioritaskan. Tapi ini yang terakhir. Kalau misalnya masjid-masjid ya, mungkin kipas anginnya sudah mulai dicek, mungkin ada yang rusak ya. Jadi di bulan Ramadan jamaah nyaman ya, saking nyamannya kadang sholatnya sambil tertidur gitu, saking nyamannya. Jadi kipas angin diperiksa, mungkin lampu sudah mulai diperiksa ya, kalau mau dicat diperbaiki nggak ada masalah. Dan itu saya bilang tadi nggak ada masalah sebenarnya, tapi intinya bukan di situ gitu. Tapi itu juga walaupun bukan inti tetap harus dipersiapkan. Mungkin karpet ya ada yang kurang apa, sudah sejak sekarang sudah dicek ya, di misalnya di apa checklist, oh ini sudah ada, ini enggak ada, dicek semua. Mungkin air tempat berwudu mungkin ada yang rusak, apa semua diperbaiki dan seterusnya. Ada lantai yang rusak mungkin diperbaiki dan lain sebagainya. Banyaklah, kita lebih tahu lah tentang masalah itu. Di rumah juga seperti itu ya, supaya nyaman ibadah di rumah, sarana-sarana ibadah di rumah dilengkapi. Al-Qur'an yang mungkin belum ada disiapkan, kemudian mungkin Al-Qur'an terjemahan yang mungkin hilang ya. Bagaimana tidak hilang, satu tahun sekali dibaca, ya kan? Jadi dibeli lagi, masukkan buku-buku agama mungkin disiapkan. Kalau perlu bikin perpustakaan kecil, artinya beli lemari, susun buku-buku agama. Enggak apa-apalah gaji kita bulan ini dikurangi untuk beli buku agama, disusun di situ. Supaya anak-anak kita, ada untuk anak-anak misalnya, dibelikan buku untuk anak-anak dan lain sebagainya. Ya ini kalau dilakukan insya Allah, semoga kita berharap bahwa Ramadan kita lebih maksimal dan kita betul-betul menjadi orang-orang yang beruntung, diangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga memang kita pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, yang satu ya. Ya sudah, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Alhamdulillah, setelah tadi pembahasan kita mengenai tips yang benar dan support teman-teman saya dan